Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami cintai dan kami muliakan, syukur alhamdulillah melalui gelombang radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, kembali kita bersilaturahmi melalui udara ini untuk kembali kita mencoba mendalami kajian-kajian Al-Quran, berusaha untuk memasuki relung-relung kandungan ayat sehingga akhirnya kita mampu untuk mendapatkan satu pemahaman yang terbaik buat kehidupan kita, bahwa Al-Quran ini adalah untuk membahagiakan kehidupan kita, bahwa Al-Quran berusaha untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan kita, dan itulah yang benar-benar kita harus pahami dari setiap keterangan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim yang merupakan kitab suci kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat 87 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasya'u innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, hai Syu'aib, apakah salatmu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-87 ini berisi tentang dialog balasan yang disampaikan oleh kaum Madian, yaitu kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketika Nabi Syu'aib sudah memberikan nasihat-nasihat yang baik dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang, perhatian besar agar kaumnya itu dapat bahagia di dalam kehidupan mereka, tapi ternyata apa balasan dari kaumnya? Apa komentar yang disampaikan oleh kaumnya kepada Nabi Syu'aib alaihissalam? Mereka berkata, wahai Syu'aib, apakah semua ini akibat salat yang kau lakukan sehingga engkau berusaha untuk menghapus budaya-budaya dari para leluhur kami, kemudian mencoba untuk mempersempit ruang gerak kami terhadap harta yang merupakan milik kami sendiri? Dan yang pada puncaknya adalah sindiran mereka dengan mengatakan, innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya kamu adalah orang yang penyantun lagi berakal. Beginilah memang sunatullah terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Tetap ada tantangan dan rintangan. Tidak setiap kebaikan yang kita inginkan, tidak setiap perhatian kita untuk kebaikan orang lain itu akan berbuah tetap manis selamanya. Tetapi pasti ada rintangan-rintangan di situ. Pasti ada senyum yang dibalas dengan kemerengutan wajah. Pasti ada rasa sabar yang dibalas dengan sikap marah. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang diacuhkan oleh orang-orang yang kita bantu. Semua ini merupakan bagian daripada tantangan kebaikan itu sendiri. Yang jelas intinya adalah bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan, pahamilah bahwa itu adalah kewajibannya, bukan untuk mendapatkan reaksi yang baik dari orang lain. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh para rasul, qul la as'alukum 'alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta sesuatu ya, in ajriya 'alallah, kecuali apa yang aku lakukan itu upahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu gambaran kehidupan. Orang yang baik, orang yang menginginkan kebaikan adalah orang yang ikhlas di dalam kehidupannya, tidak mengharapkan imbalan kecuali imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sesuatu karena murni menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Bukankah pada saat kita mendidik anak-anak kita, mengarahkan mereka yang terkadang mereka balas dengan sikap penentangan, si orang tua tetap bersabar, tetap dengan konsistensinya berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi anaknya. Betapa banyak orang-orang yang sudah kita bantu tapi ternyata malah membalas dengan sikap seperti gunting musuh di dalam selimut, menggunting di dalam lipatan. Tapi satu hal bagi orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan, dia tidak akan pernah mundur dari prinsip untuk tetap berbuat baik kepada orang lain. Bersama kita ada Ustaz Fajrul yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih sekali kepada Ustaz Perdana. Ayat ini sebetulnya adalah untuk mengingatkan kita bahwasanya ketika Allah dalam firman-Nya menanyakan as-salatu kata amuruka, ini adalah berawal dari sebuah ejekan. Sebetulnya ejekan ini juga sampai saat sekarang ini masih ada dalam bentuk firman Allah tersebut. Artinya jangan-jangan gara-gara sholatnya begitu. Padahal ini adalah perintah Allah, bukan gara-gara sholat, tapi ini adalah merupakan perintah Allah. Allah ingin meninggikan derajat manusia. Salah satunya ya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kalau seandainya dulu menyembah berhala ataupun yang lainnya selain berhala, maka itu harus ditinggalkan. Bukan gara-gara sholat Nabi Shu'aib alaihissalam. Ini adalah bentuk pelecehan. Yang kedua terjadi pelecehan tersebut dalam ayat ini adalah innaka la'antal alimur rasyid. Ini ada juga berawal dari as-salatuka, pengejekan yang terjadi. Kedua yaitu mereka memuji. Tapi memuji di situ termasuk ada di dalamnya ejekan. Dengan mengatakan engkau sebetulnya adalah orang yang sangat penyantun, lagi berakal wahai Nabi Shu'aib alaihissalam. Tapi itu adalah ejekan yang dilontarkan kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Artinya dengan kajian ayat ini mengingatkan kita kembali, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan perintah Allah, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lakukan itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali sekarang saat ini Ustaz Perdana, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, kadang-kadang orang menyimpulkan kita itu atau orang-orang yang rajin sholat ini jangan-jangan gara-gara sholatnya itu menjadi teroris. Bagaimana Ustaz Perdana tentang pendapat ini, Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Yang pertama bahwa yang salah itu bukan ibadahnya, tapi yang salah adalah orang yang beribadah. Kalau ternyata setelah beribadah dia melakukan tindakan yang tidak baik. Salat itu tetap betul. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi ketika ada orang selesai salat Jumat misalnya ngambil selop orang lain, yang salah bukan salatnya, tetapi yang salah sih orangnya ini. Kenapa juga tidak sadar-sadar ketika sudah menghadap Allah tapi berani untuk itu kan namanya melecehkan Allah itu. Menghadap Allah tapi mengambil barang orang lain. Sama seperti pada zaman jahiliyah tersebut, Ustaz. Begitu menyebarnya Islam, mereka ini takut kekuasaan mereka ini diambil, disebabkan karena perintah agama itu. Bagaimana, Ustaz? Ini kan terjadi pada saat sekarang ini. Iya. Jadi sebenarnya tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada pelaksanaan ajaran agama itu sangat salah sekali. Kalaupun ada yang bersalah dalam hal ini adalah si pelaksananya, si muslimnya ini yang tidak mengerti apa yang dilaksanakan. Karena setiap perintah agama, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, bimbingan Rasul melalui hadis, itu semua adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Di sinilah pentingnya bagi seorang muslim untuk mampu menjaga agamanya dengan baik. Karena kalau salah dia melakukan suatu tindakan, maka bisa saja yang dicela itu bukan dirinya saja, tetapi juga umat Islamnya atau agamanya itu sendiri yang dianggap tidak mampu untuk mendongkrak kehidupan seseorang untuk menjadi jauh lebih baik, ya. Jadi tugas seorang muslim itu berat, ya. Berat karena dia harus melaksanakan ajarannya dengan baik dan harus menjaga agamanya dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib di sini dengan mengatakan as-salatu ta'muruka an tusyrika ma ya'budu aba'una, sebenarnya berangkat dari rasa kekhawatiran mereka ibadah yang mereka lakukan itu disalahkan, ya. Dan memang sebenarnya salah, ya. karena mereka sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tampak bahwa ketika suatu ajaran tidak benar itu akan mengukung pemikiran seorang itu sehingga tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan yang lebih baik yang harus dia lakukan. Ketika mereka menyembah patung misalnya, ini akan membuat mereka tenggelam di dalam kegelapan, hanya melihat patung itu sebagai satu-satunya solusi, dan mereka tidak mampu untuk melihat bahwa ada kekuasaan yang lebih besar daripada patung itu. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia faraga ila aliyati faraga alaihim ila aliyatim faqala ala ta'kulun malakum la tantiqun faraga alaihim arban bil yamin. Nabi Ibrahim berusaha untuk menyadarkan kaumnya dari kegelapan mata mereka menyembah patung. Dia pukul patung-patung lain, dia hancurkan, dia biarkan satu saja. Dan ketika ditanyakan oleh kaumnya, ini kan tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu untuk berbuat, kenapa masih juga disembah, kata Ibrahim. Barulah kemudian tersadar, walaupun sebenarnya kesadaran mereka itu tetap tidak membawa mereka kepada hidayah dari Allah, membawa mereka untuk menyadari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa banyak sekali perumpamaan juga, Ustaz. Seperti zakat, kadang-kadang orang mengeluarkan harta itu takut habis misalnya begitu kan. Atau padahal kita diajarkan Allah itu supaya mengingatkan kita bahwasanya semenjak kita lahir itu tidak membawa harta. Pulang dan kembali kita kepada Allah juga tidak akan membawa harta. Dan juga ada kadang-kadang orang kalau melihat orang yang soleh itu mengatakan tak usah dikasih itu apa-apa, biar bubar akidahnya katanya. Sama ini terjadi seperti kaum munafik yang berada di Madinah, yaitu berkata kepada kaum Ansar, yaitu la tunfiku ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Artinya janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka itu bubar meninggalkan Rasulullah. Maksud mereka ini ingin memecah belah. Karena mungkin iri melihat orang yang betul-betul khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Mungkin bisa diambil kesimpulan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Pada intinya adalah bahwa sebagaimana tadi sudah disampaikan, tetap kebaikan itu mendapatkan rintangan. Jadi jangan pernah termakan dengan kata-kata orang-orang yang melecehkan kita. Tapi sebenarnya bagaimana kritikan dan masukan itu akan mampu membuat kita semakin tersadar bahwa kebenaran yang kita lakukan adalah tetap harus kita perjuangkan. Pada saat kita mungkin melakukan tindakan kesalahan, maka itu akan membuahkan kesadaran bahwa kritikan dan masukan dari orang lain berguna untuk membangun diri kita untuk tampil menjadi manusia-manusia yang lebih baik ke depan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu tampil menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi yang mampu mengaplikasikan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita dan mampu menampilkan bahwa inilah yang terbaik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan dilaksanakan oleh umat Islam seluruhnya. Kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah padamu ya Allah. Berapa? Ya tidur Pak. 12:30. Lumayan. Nah.